Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jami'an wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Buka periaga mati beratika fikuli waktu mahum amal pecah-cahaya dilaksanakan pengawasan dengan sama-sama doa kuca aku mengalir ayat kursi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti mau setunggal hadis menawa pun jenengan sedaya sering kerumun hadisnya ini munini ana inda zanni abdibi aku Allah podo karo opo-opo sing dinyanakne kawulaku terus penyono nggih prasangka terus Allah niku kaya opo wae sing dinyanakne karo kawulane. Jadi lek kawulane ngrentek Gusti Allah iki kejem, monggo Gusti Allah bakal kejem. Lek kawulane ngrentek Gusti Allah iki loman, monggo Gusti Allah bakal loman. Lek kawulane ngrentek Gusti Allah iki jahat, tukang nyiksa, monggo Gusti Allah nggih tukang nyiksa. Iki hadis kunci. Hadis kunci ini ku hadis yang kan didawahkan Gusti Allah nanging mandapi lewat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ku namanya hadis kunci. Ya ternyata Allah niki kaya apa-apa sing dinyanakne kawulane. Ini kitab itu dibahas. Oh berarti lek enek penyono limo mongko Allah enek limo. Lek enek penyono 10, mongko Allah ya enek 10, apa yang ngono? Ternyata mboten. Allah tetap siji. Ning sikape sing beda-beda. Jadi kadang-kadang orang niku memaknai bahwa Gusti Allah iki ya mus koyo ngono, kecil lek aku orang nglakoni perintah ya disiksa. Jadi kata tiang-tiang sing terjebak kalih penyonone dhewe. Terus kula kemutan kula riyen ate sakderenge mondok teng Jember niku ketemu kalih tukang becak jagong kalih tukang becak wis ngopi bareng wonten kula disambati Gus ya aku iki ora sugih-sugih Gus ya aku iki gak sugih-sugih yo padha kan aku ya ora sugih ringi sangu kersane kula cepet sugih kersane kula cepet sugih wah ngono kuwi ora iso aku kan ora aku cah cilik bloko nek mau takoki ngono-ngono akhire wepet kula jawab ana telu kan rumuse sing nomor 1 nyambut gawe sing cepet sugih. Iki syaratnya kudu temen. Nek nyambut gawe temen. Sing nomor 2 nyambut gawe sing istiqomah. Nyambut gawe sing istiqomah. Sing nomor 3 penyono karo Gusti Allah iki diapiki. Penyono karo Gusti Allah iki diapiki. Ini pun kula tinggal mondok teng Jember dangu mboten kepanggih waktu liburan kula kepanggih liburan pondok kula wangsul terus kepanggih mbake lewat warung buka pedas Jupiter tapi tak sih hanya sugih terus kula ingin mampir monggo kan ngopi-ngopi ya. Oke mutan kula tangleti piye Kang? Wis sugih apa urung? Jawabane tegas. Alhamdulillah Gus, kula sampun sugih. Lha saiki kesibukane apa Kang? Apa tetep dadi tukang becak? Apa dadi tukang ojek iki mau nggawa pedah motor? Apa duwe kesibukan lain? Mboten tuku-tukune Gus. Kula pun gadah toko. Kula pun sukses gadah toko sakniki sugih. Alhamdulillah ya. Kula niki sangune namung 3 Gus. Dawe jenengan 3 niku wau kula cekeli tenanan. Sing nomor 1 nyambut gawe sing temen. Kula nuwun sewu. Ngapunten sanget Gus. Kula nggih jenenge tukang becak. Penghasilan yo pas-pasan. Golek utangan yo kangelan. Akhire kula terpaksa banting setir. Banting setir apa Kang? Nggih kula dadi tukang togel. Kula nyekeli dawuh jenengan wonten 3 niki wau. Sing nomor 1 nyambut gawe sing temen kula nogel yo temen kok Gus. Umpamane dina iki metu angka 5 karo 7. 5 ditambah 7 iku piro? Terus ditambah meneh sakmene, dikali sakmene, dibagi sakmene. Nemu jumlahe kok urung cocok, tak tambah nang sakmene. Tak kurangi sakmene, tak kali sakmene. Diminangka wujud temene kula, Gus. Sing nomor 2 nyambut gawe sing istiqomah. Kula ya istiqomah nggele kok, Gus. Nah tadi nomor ngeblong kula nggel malih. Nomor ngeblong nggel malih ngantos alhamdulillah nomornya tembus. Untuk kacau juga bakal juga. Sing nomor 3 kula gadah penyono sae kali Gusti Allah. Kula sak derenge bidal nggel kula salat. Mantun salat kula ndonga-ndonga apa Kang? Mugi-mugi nomornya kula tembus. Mantun sholat, kula perjalanan tenggene. Gun togel-togelan niku wau, kula gadah krentek kali Gusti Allah. Gadah penyono kali Gusti Allah. Gusti Allah ora bakal ora ngijabahi dumane kawula. Niku kula lakukan berturut-turut ngantos alhamdulillah kula gadah duit damel modal. Terus kula mandeki togele, kula buka toko nggih sukses kok Gus. Jadi ini gini, hati sendiri memang pun terbukti. Gusti Allah ini kaya apa-apa sing dikrentek nih kawulan. Semua, jadi kawulan itu mbah kuwi Islam, mbah kuwi Kristen, mbah kuwi Hindu, angger iku duduk Gusti Allah, monggo iku dadi kawulane Gusti Allah. Apa ae sing duweni kretek karo Gusti Allah bakal diijabahi. Ini Gusti Allah. Dan pertanyaan di kitab ini wow. Berarti ya enek Allah lima, enek penyono lima, Allah ya enek lima. Mboten. Allah tetap siji ning sikape sing beda-beda. Niku wonten jenengan umpamane duwe murid. Murid enek 3. Sing siji-sijine tukang bolos, sing sijine ngelamak, sing sijine sopan banget. Wong ngalim niku kira-kira umpama jenengan entuk duit arep diweh-wehne niki murid sing sregep apa murid sing ora sregep? Sing sregep. Niku Gusti Allah ngados ngoten niku. Padha-padha kawulane Gusti Allah, sing sijine tukang ibadah, sijine tukang maling, sing duwe luwih akeh iku sing ibadah. Granten apa granten Gusti Allah niku barang sing hak. Barang sing hak niku Rabbil Alamin. Rabbil Alamin niku pangerane apa wae terus sapa wae. Dadi apa-apa ya direjekeni kali Gusti Allah. Ini surat Alif Lam Mim niku, surat Al-Baqarah Alif Lam Mim dari kali kita belajar bahwa hudzalil mutakin. Kitab iki diturunke kanggene wong sing takwa. Syaraté ana 3. Nek pengen ngerti kitab Quran niki, hidayah kitab Quran niki. Sing nomor 1, wong kuwi kudu percaya karo barang sing gaib. alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Yang derekne salat, nglakoni salat. Terus sing terakhir niku sing rada aneh. Biasane lek gandenge iman karo barang sing gaib, gandenge salat niku biasane nopo takwa. Biasane nopo zikir, biasane nopo nopo mboten. Tapi lek tenggene Quran sing alif lam mim niki wau gandenge niku sing nomor 3 apa? Sedekah sebagian dari hartanya. Intine nopo? Intine loman. Dadi lek enek wong ora loman ku yo ora entuk hidayah Al-Qur'an. Al-Qur'an niku hidayah nek telu syaraté sing nomor 1 kudu iman karo bareng sing gaib, sing nomor 2 kudu ndirekne salat, sing nomor 3 kudu nyedekahne sebagian dari hartanya. Jadi ya tenggene Quran kados ngoten. Dadi awake dhewe niki kudu ditakoki meneh. Apa aku iki wis loman? Loman niku takarane piye to? Loman niku kira-kira sing piye? Aweh-aweh gitu loh. Mosok enak uang duit-duit 10.000 kalau 500 bayar sholat Jumat yang dicemplung ke kota yang 500 ngono kuwi loman. Mungkin itu loman apa mungkin kira-kira ini aku jadi takok iman apa ya dewe ini kulino iman-iman padahal kabeh ini mboten hae awake dhewe. Rezeki yo sing ngewahi Gusti Allah. Sing utus sedekah yo Gusti Allah. Ngono kuwi kok menungso iman. Iki kudu ditakoki meneh. Pengen entuk hidayah Quran apa ora? Imam Ghazali nang ngene Bidayatul Hidayah niku ket awal menyebut ya ayyuhal haris. He wong sing loman. Lek pengen entuk berkah urip, lek pengen entuk ridane urip, yo kowe kudu loman. Ya ora loman yo. Gawe apa? Gawe apa? Kabeh iki tutup ngene awake dhewe. Lah niki mindset sing kados ngenten niki lek kabeh aku sing nyambut gawe, aku sing nrimo bayaran, yo aku sing duweni hak ngeculno duit. Ya mindset kados ngenten niki sing marakne atine peteng. Mangke terus awake teng pundi? Tembene seakan-akan aku salat iki nyambut gawe. Sholat aku nyambut gawe karo pangeran, yang kok bayarannya dumoku dikabulke. Ini sering banget tenggene Bidayatul Hidayah dibahas. Awake dhewe iki sering rumangsa lek Gusti Allah iki dadi juragan. Awake dhewe dadi wong sing kerja. Yang kok bayarannya apa bayarannya dumone awake dhewe dikabulke. Padahal mboten ngatos ngoten. Gusti Allah ora butuh salate awake dhewe, Gusti Allah ya ora butuh ngamale awake dhewe. Ini Gusti Allah niku piye ya, kula bingung bahasane. Lek bahasane apa? Gusti Allah iki saking suwunge, ngertos suwung. Suwung niku nganggur. Saking nganggure. Pangeran sampai gawe kawula-kawula sing kaya ngono. Lah niki makane mindset sing kados ngonten niku kudu ndang diilangi. Carane piye? Carane arif nafsaka minat tadbiri fama koma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Ini begini Al-Hikam ya teman-teman. Arif nafsaka sumalehne nafsumu minat tadbiri songko keinginan jadi pangeran. Songko keinginan jadi pangeran. Lagi mikir soal tanggung jawab. Lek iki wis dadi tanggung jawabe pangeran. Rezeki niku gak dadi tanggung jawabe pangeran. Awakmu ya ora usah melu-melu. Awakmu ora usah melu-melu. Termasuk ngamal. Ngamal niku ya wis tanggung jawabe pangeran, mbok awakmu sok ben ngamal apik dilebokne neraka utawa swarga, iku urusane pangeran. Tanggung jawabmu iki nglakoni apa sing didhawuhne pangeran. Syekh Munatakillah gawe atas ngoten. Ngejak gampang. Jadi arif nafsaka minatat diri ora usah pengen awakmu. Lek pengen rumang, lek pengen uripmu kepenak, rumusnya sederhana, kowe ora usah pengen. Selagi kowe pengen, monggo uripmu ora kepenak. Mesti rekoso. Wong pengen niku mesti rekoso. Lek pengen ora rekoso ya ora usah pengen. Niku rumusnya kados ngene. Dadi cah cilik niki ora tahu susah. Susahe lek pengin tok. Cah cilik kok njaluk kapal. Kapal terbang niku ya susah. Ora bakal keturutan. Lek kowe pengen duwe kapal, sekolah nak. Sekolah sing pinter, engko bene iso gawe kapal. Lha aku njalukku kapal dek di sekolahne. Kokon ngrungakne wong nyangkem. Niki kahanane kawula kados ngoten niku. Penginku swarga. Nyapa dek aku diwehi. Dikongkon salat bareng. Penginku sing enak-enak nyapa aku diwehi sedekah. Niki sajane perkawis-perkawis sing pun dados problem begitu lama. Mergane napa mergane mboten dididik waktu kecil. Tengene bangku sekolahan mboten dididik. Sejatine swarga niki napa to? Sejatine swarga niki pas aku pengen apel, dengalah Gusti Allah ya kretek ngewahi aku apel. Aku pengen susu, dengalah kok ya pas Gusti Allah ngewahi aku susu. Jadi intine swarga niku awakmu pengen, Gusti Allah ya pas dengalah pengen. Jadi sajane sing pas ngoten. Swarga niki atus ngoten, pas. Sajane swarga niki sing pas. Jadi makane lek jenengan pengen entuk swarga, kok ora betah ngenteni kesuwen. Dadak ning akhirat cek, dadak mati dhisik. Iku terus dikubur ngenteni kiamat. Terus dihisap lebih mlebu swarga kesuwen. Saiki ning dunya jenengan saged nentukne swarga. Cukup jenengan ngepas ning karepe jenengan kalih karepe Gusti Allah. Jadi pas Gusti Allah ngenekne salat, pas Gusti Allah pengen merintah salat, mbok atine jenengan dikrentekne kok ya pas aku pengen salat. Gusti Allah pas ngrentek nih, Gusti Allah pas menginke kawulane sedekah. Pas nih mawon kerteke atine, aku ya pengen sedekah. Lah niku pun entuk swarga, wis mlebu swarga ora usah ngelangel sok ben. Iki sing paling penak niku ngoten. Luwih penak malih ya iku manut kiai. Iki rumus sing sederhana, paling penak manut kiai utawa manut ulama. Ulama itu sing koyok piye? Gusmis dawe ya. Ulama itu sing koyok piye to? Apa ulama itu sing keluar-keluar takbir karo demo ngono kuwi ulama? Apa ulama itu sing anggir wong macak rapi terus juban? Munine Al-Fatihah fasih diarani ulama. Apa ulama sing koyok piye? Ternyata lek tenggene Quran pun dibahas innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sak temene wong sing wedi karo Gusti Allah iki mung ulama. Sak temene wong sing wedi karo Gusti Allah mung ulama. Sing iso wedi karo Gusti Allah mung ulama. Lek diwalek luwih penak malih. Lek awakmu pengen dadi ulama ya wedi karo Gusti Allah. Iki watah wong sing kacau. Gusmis gawe ngene. Uwake wong sing kacau. Mergo ngarani ulama kae sing jubahe ambune wangi. Ulama kae sing takbir ning pinggir dalan karo nggowo wong akeh. Ulama niku sing wedi kalih Gusti Allah. Lah ulama niku ternyata wonten kalih. Wonten ulama informan kalih ulama komandan. Ulama informan niku yang membagikan ngelmu-ngelmu ni Gusti Allah. Kados ustad, kados kiai-kiai niku membagikan ngelmu ni Gusti Allah niku ulama informan. Tapi lek ulama komandan, dia niku ulama sing menentukan langkah urip. Kados Mbah Hasyim niku ulama komandane sinten? Mbah Khalil. Cung mulih cung. gawe ngene ancung, gawe ngene anu ku yang menentukan langkah hidup. Bahwa hakne gak ada. Sedangkan ulama-ulama gede mesti duwe ulama komandan. Iki lek cara sak niki teng tanah Jawa diarani mursyid. Makanya lek pengen uripe selamat ya cukup manut ulama komandan. Ulama komandan itu ya kudu siji. Komandan kok enak loro niki malah ruwet mangkene kuwi. Sing siji ngongkon tiarap, sing siji ngongkon Melayu, ngongkon bedil. Niki ya ora ketemu. Jadi makanya lek ulama komandan itu hanya satu. Kiai sing menentukan langkah hidup kudu siji. Tapi lek kiai sing menyebarkan informasi tentang keilmuane Gusti Allah iku oleh akeh. Merguru ning wong akeh ya oleh. Merguru karo Imam Ghazali, merguru karo Imam Syafi'i, merguru karo Syekh Nathailah. Niku nggih parah. Tapi untuk menentukan langkah hidup kudu siji. Jadi sing kudu awake dhewe ndang nglakoni. Nah, tanda-tandane mursyid sing kamil mukamil. Mursyid sing kamil mukamil niku nek tenggene Basuki wonten sekawan. Salah sijine ya dhek duwe napa welas asih kangge fakir miskin. Salah sijine malih dhek kuwi duwe Nuril Basirah. Apa sing dikrentekne murid e dhek wis ngerti. Jadi kadang-kadang tondo-tondo ni mursyid kamil mukamil niku lek awake dhewe pengen ngibadah niku dipenggak boso wis ora pengen diperintah niku tondo-tondo ni mursyid kamil mukamil kados ngoten. Lek awake dhewe pengen ngibadah dipenggak lek wis ora pengen dikongkon diperintah. Kita Basuki diterangne kena apa kok ngono mergo sejatine ngibadah kuwi duduk karepe dhewe. Tapi karpe Gusti Allah, karpe nabimu, karpe gurumu. Lek karpe dhewe jenenge nafsu. Jengkang-jengking niku lek karpe dhewe ya mung jengkang-jengking tok. Tapi lek jengkang-jengking karpe Gusti Allah jenenge salat. Nak bengok niku padha-padha lafal Arabe. Lek karpe dhewe ya diarani wong ecan bengok-bengok nggawe bahasa Arab. Tapi lek karpe Gusti Allah diarani ngibadah. Mergo maca Quran. Jadi wonten setunggal contoh Abu Bakar waktu niku maca Qurane kalem banget. Sing Umar maca Qurane banter banget. Sing Abu Bakar ngalahne Umar, sing Umar ngalahne Abu Bakar. Akhirnya ditimbali kali Kanjeng Nabi. Karepmu piye, Mar Umar? Kok maca Quran banter? Quran ini kitab suci, kitab keapian. Lek kula suarane banter, monggo sing batil sing Allah bakal kecipratan api. Mergo Quran ini ombo. Lek kowe Abu Bakar, alasanmu apa kok maca Quran ini lirih? Pripun to Kanjeng Nabi? Maksudnya kula niki maca Quran liri keraton kitab ini terlalu suci. Manggil aku lo omong nih banter-banter enggak malah jadi najis monggo. Ketempelan barang sing elek kok ora jadi suci. Akhirnya jawabane Kanjeng Nabi, Mar, lek maca Quran dilirihke. Abu Bakar maca Quran dibanterke sithik. Niki Kanjeng Nabi ora menggak Umar ora usah maca Quran banter-banter, ya ora menggak Abu Bakar aja maca Quran lirih-lirih. Berarti napa maknane? Maknane ngibadah iki duduk karepe awake dhewe. Selagi ngibadah iki kok karepe dhewe, monggo iku jenenge nafsu. Wis sing jenenge nafsu iku kudu disumelehke. Nafsu kudu disumelehke. Jadi saking bijake Kanjeng Nabi kados ngonten niku. Makane awake dhewe lek pengin slamet donya akhirat, lek pengin penak uripe, pengin enak akhirate, nggih niku manut kiai. Sing diarani kiai niku sing napa? Nggih niku salah setunggale. sing duwe Nuril Basirah karepe murid gurune wis ngerti. Sing nomor loro welas asih dhuwur. Sing nomor telu napa kula supe. Pokok syaratnya wonten niku salah setunggalnya sing paling inti. Jadi makane lek pun saged manut kalih kiai kados ngoten, tenggene dibak pun disebutne sunusun yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Sepertune wong mlebu swarga tanpa hisab. Niki lek kiai niku kula ngaji niku tiyang pundi? Ginten-ginten sing mlebu swarga tanpa hisab niku tiyang pundi? Napa tiyang kudus? Napa tiyang pati, napa Jepara? Dudu angger ndi-ndi kawula kok manut karo nabine? Monggo dhewe bakal mlebu golongan sing sulusun ya golongan jannah tapi ngiri hisab. Nah, untuk menerjemahkan karepe Kanjeng Nabi, menerjemahkan instruksine Kanjeng Nabi, amaliah-amaliah Kanjeng Nabi, dan niku mudhun tengene sahabat. Sahabat mudhun teng tabiin, tabiin mudhun tengene ulama, ngantos lek teng tanah Jawa diarani kiai niku. Jadi niku menggawe kula sing paling penak, ngamal sing paling penak niku ya manut. Wis paling penak. Mergo napa mergo tengene Quran awake dhewe niki mung dikongkon manut. Ora dikongkon bener. Menungso salawase ora iso bener. Salawase ora iso bener. Menungso mesti salah. Menungso dihadapkan ning kene dua pilihan, sing dikongkon milih. Ora milih salah, milih salah siji salah, milih loro-lorone ya salah. Niku jenenge menungso. Makane sing paling penak ya manut kalih kiai kalih mursyid. Niku solusi terbaik. Dadi lek pengen milih-milih mursyid sing paling nyata, sing paling enak, niku syaraté sing salah sijine niku duwe Nuril Basirah. Gerenteke murid guru wis ngerti. Niki ciri khasé mursyid kamil mukamil niku wonten. Mursyid kamil sing sempurna. Napa mboten wonten mursyid sing anu ya akeh. Mursyid niku wonten kathah, enek mursyid sing kono, enek mursyid sing kene. Nanti yang paling bener-bener kabeh. Kadang-kadang iman itu sifatnya individual, karepe dhewe. Lek pun mlebet tenggene ranah tarekah, lek pun mlebet tenggene ranah kemursyidan, monggo mboten wonten sing jenenge salah utawa bener, sing enek manut utawa ora manut. Salah bener wis dideleh. Mergo ora awake dhewe iki padha-padha murite. Sing berhak ngowahi biji iki guru. Ya awake dhewe sik dadi kawula, wis wani nilai-nilai kawula liyane, monggo iku jenenge kawula sing lama. Sing oleh ngowahi biji ya mung Gusti Allah. Dereng mesti nunggu awake dhewe bener niki nggih. Nunggu Gusti Allah bener nggih dereng mesti. Niki mursyid sing kamil mukamil. Terus peristiwa Nabi Musa kali Nabi Khidir niku. Niku dua orang sing sijine niku wong syariat, sing sijine wong hakikat. Wong Gusti Allah dibenturno ditemokne. Sing Nabi Musa wong syariat dikongkon merguru ning ngene Nabi Khidir. Angsal isyarah Nabi Musa angsal isyarah. Mergo Nabi Musa niku kerentek, jenenge kerenteke Nabi langsung dijawab. Ora enak kawula sing luwih pinter timbang aku. Akhire teng Gusti Allah dijawab, enek sah. Enek kawula sing luwih ngawula timbang kowe. Kowe iku jenenge Khidir. Awakmu merguru ning kono. Boten pundi niku panggone? Panggone yaiku ning gene tengah laut. Sing laut kuwi pertemuannya dua laut. Bahra ini pertemuannya dua laut. Laut Etan kali laut Kulon pas ketemu. Ning kono. Lek kowe pengen ketemu syaraté awakmu kudu nemokne watu gedhi. Lah ning isore watu kuwi ana iwak. Mengko lek iwake wis kok cekel, gawane ngalih. tondo-tondone gampang. Nek iwake ku wis ilang, monggo aku wis cedhek karo kawulaku sing jenenge Khidir. Akhire Nabi Musa berangkat kalih ajudane Nabi Musa. Berangkat wonten tengah lautan nggih pun nemu iwake pun digawa nang ngene tengah-tengah laut. Orang hilangi hilangi wae terus melaku terus. Akhirnya ngantos tenggene tengah laut, Nabi Musa keluar. Sak-sak enek panganan apa ora? Untung iki wis luwe. Wae mau ning dijajal digoleki. Jawane badhe dimakan ngono. Tibane Nabi Musa jawab, "Ya Allah, ngapunten. Wae wau pun ucul tenggene cedeke watu mriko kula suping mboten ngabari jenengan." Akhire diparani balik malih wonten dene cedake niku nggon iwake ucul, ternyata wonten uang sing salat, uang sing salat tenggene tengah-tengah laut niku. Terus diparani kalih Nabi Musa, "Assalamualaikum." Dijawab, "Waalaikumsalam ya Nabi Bani Israel." Kaget Nabi Musa. "Iki dek kenalan karo aku kapan kok wis kenal? Aku kok dadi Nabi Bani Israel dek wong iki ngerti." Akhirnya tanglet Nabi Musa. "Sing maringi ngertos jenengan sinten lek kula Nabi Bani Israel?" Jawabane Nabi Khidir, "Sing wae aku ngerti yaiku Zat sing nguwai ngerti awakmu dikongkon nemoni aku jenenge Allah. Kula diutus merguru teng jenengan." Dikongkon merguru ning aku to. Ora apa-apa lek diperintah karo Gusti Allah. Tapi awakmu tak peseni, awakmu gak bakal kuat, gak bakal sabar melu aku. Mergonya apa? Mergo awakmu iki wong syariat, lan aku wong hakikat. Insya Allah kula sabar kok. Insya Allah kula kiyat. Wis, ayo melu aku, tapi tak wae syarat. Syaratnya ojo takon, ojo negur, lan ojo nyeneni. Aku saurunge tak wae ngerti. Akhirnya berangkat. Berangkat tenggene suatu desa tenggene tepi pantai niku wau dibolongi praune niku wau dibolongi mergo nunut wong praune niku dibolongi. Wah, Nabi Musa ngamuk. "Jenengan niki pripun to? Napa pengen mateni wong ning gene prau iki kok praune dibolongi? Alasanmu apa kowe muni ngono? Nelek ini jenengan bolongi, mangke bakal kelot niki perahu nih." Akhirnya Nabi Musa diilingi kalih Nabi Khidir. "Jadi awakmu wis janji karo aku, nek ora bakal takon, ora bakal nyeneni, lan ora bakal negur. Mumpun ngapunten, sebab kedua wale pun melaku. Moro-moro wonten bocah cilik jumlahe 10 ditarik siji dipateni kalih Nabi Khidir." Wah, Nabi Musa ngamuk malih. "Jenengan iki neraka. Jenengan positif mlebu neraka. Wong bocah cilik ora duwe dosa dek saiki dipateni. Jenengan sampeyan bakal mlebu neraka jenengan entuk dosa. Jadi awakmu wis janji karo aku. Ora bakal negur, ora bakal takon, lan ora bakal nyeneni. Munggih ngapunten." Nah, sing terakhir wonten uwit, wonten tembok badhe rubuh ngenten iki doyong. Lek tembok rubuh niki bakal ngebluki wong desa. Lah wong desane niku terkenal memang medit. Mergo Nabi Musa njaluk mangan ora diwehi, akhire mangkel. Melaku malih nemoni tembok arep doyong pun arep rubuh. Lalu Nabi Khidir diusap ngonten tok temboke jejeg malih. Nabi Musa tanglet dengan Nabi Khidir, jenengan mboten purun nyuwun bayaran napa? Bini iso dikira tuku mangan. Mboten iki wis luwe. Mboten kersa napa nyuwun bayaran. Akhire Nabi Khidir memutuskan wis iki wayahe awake dhewe pisah. Wis gak usah diterusno iki. Saiki tak terangne wae, nyapa ket awal aku kok bolongi prau. Bolongi prau nyapa? Mergo sak bare awake dhewe numpak prau iku mau, bakal enek perampok. Bakal enek perampok sing nyolongi prau-prau sing waras, sing apik. Nek iku tak bolongi, ndek yo gak sida. Gak sida dirampok. Gawe apa ngrampok barang sing elek. Iku sing nomor siji. Sing nomor loro, nyapa kok bocah cilik jenenge Jaisur iku tak pateni. Tenanan. Akhire diijoli kalih Gusti Allah anak wedok. Nanti Jaisur niki wedok. Ora tak jiarne ben ngebuki wong desa sing medhit. Mergo aku ngerti. Lek iki rubuh ning isore tembok iki enek emas, enek berlian tinggalane wong tuwa. Wong bocah yatim sing nunggoni omah kuwi gedhe. Dene pagere niku gedhe banget. Niku lek rubuh bakal nyebloki wong-wong desa sing medhit. Tapi ya bakal dijupuki. Berliane niku bakal dijupuki karo wong sing ora mati, sing sik urip. Monggo bakal tak dekne. Sing ku mau saedae kena apa aku kok nglakoni tonggal kuwi sing awakmu wis ket awal tak omongi gak bakal kuat. Nek cara guru mursyid, guru toreko ngarani ndi sing bener? Sing bener Nabi Musa apa Nabi Khidir? Ora enek sing bener, ya ora enek sing salah. Nek takoke ning aku, mergo iku duduk kawulaku, iku kawulane Gusti Allah. Sing oleh ngowahi biji ku ya mung Gusti Allah. Awake dhewe iki sifate mung manut, sifate mung nglakoni perintah, apa sing didadekne perintah karo Gusti Allah yaiku sing dilakoni. Mbah kuwi bener, mbah kuwi salah, mbah kuwi nyilakake utawa ora lek perintah ya kudu dilakoni. Perintah niku nggih wonten sing lek didelok dari beberapa sisi ya nyilakake kewan. Ya niku korban niku hari besar, hari raya besar niku. Niku kan seakan-akan koyo nyilakake kewan. Mateni kok perintahnya dikongkon mateni, dikongkon nyembelih niku. Tapi ternyata niku lek sing ngutus Gusti Allah jenenge malah ngibadah. Jadi sejatine ngibadah iku duduk karepe dhewe tapi karepe Gusti Allah. Lagi jenengan kok ngibadah karepe dhewe, monggo niku jenenge nafsu duduk ngibadah. Jadi kula nyuwun pangapunten sanget mergo nggawe wong kecewa kalau pun bulet. Kula pun mencoba bulet ngene. Kali panitia sing telepon kula niki lho. Pertama, nggih. Mangke kursane ditoto kali lari-lari jawabane kula ngoten. Ditelepon malih pripun. Akhire kula pun arep jawab ora. Kula mboten saged hadir nggih, mboten wantun. Arep jawab iso hadir ya aku arep nyapa ning kono kula. Akhire apa yang utus pokoknya teko sak iso-iso mulai nanti ini kalau harus kudu melbu rumah sakit non ngapain ditukani ya cuma melbu rumah sakit sih sak urungin yang Jeporo gua baru kok Jeporo melbu rumah sakit lah ya yes sak iso nih wawon gua ya dikongkon ngomong ya ngomong ya Beijing niki wonten jadwal teng Jombang gua gua mbok iso teko mbok ora. Dulu tak milih ning rumah sakit ae. Ya tanggal 6 tenggene pondok ki ambak wonten acara. Jadi kula sakjane pun mulai nolak kali abai. Pun sowan abai. Kula tak anu mawon nggih, mboten usah ngaji-ngaji. Kula tak diulang ngaji mawon. Yo aja to lele. Yo jomono lah enak uang jaluk yo diwai langge. Maksudnya kulo niki tetap kulo hadir cuma pirang tahun kas. Apa 10 tahun kas, apa 20 tahun kas. Yo jomono jajal takok nih karo gurumu. Kulo diutus tanglet. Terus akhirnya kulo tanglet. Pripun niki menggawe jenengan. Yo tetap dibedali toh. Sing gawe kretek, sing gawe pengen kawula. Menungso bene ngundang kowe iki ya Gusti Allah. Nek awakmu ora teko ya padha gelakne Gusti Allah to. Jadi bene kula anggere nggih teko sak tekone. Menghindar bolak-balik piye-piye lah aku iso ora iso ya tetep kudu ora teko. Kula pun ngomong ngono kalih supire kula. Wis pokoke diakal piye lah pokoke aku gak teko kula. Siap-siap. Supire kula ngomong ngoten nggih. Mangke kula akale. Apa tak ngomong jadwale wis kebek apa piye kok. Siap. Akhire supire kula niki didhawuhi langsung kali abahe. Pokoke lek enek wong njaluk iza tetep diwehi sak isone. Kacau niku kula. Akhire nggih. Wis teko sak tekone kula nyuwun ngapunten. Bukan pandangannya mungkin-mungkin apa yang gak saras kita saya dipetau teng Jember ke Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli 6 bulan itu bang teng rumah sakit keluar masuk rumah sakit keranten gula nah ini gula ini buat normal akhirnya efeknya tenggene pengeroposan tulang dengkule ini kali ini loh nopo boyok ini bang. Boten sakit lenggah kali boten sakit ngadep. Niki rada aneh. Wong-wong ngomong niki aneh. Mergo wong lara ne gula kok. Efeke ning ngene tulang. Wonten wong sing ngomong. Iki dikirim wong iki penyakite. Iki penyakite digawe wong iki. Penyakit anu. Wong padha kumpul kabeh kula cok. Sapa sing muni digawe wong iku mau? Sapa kene-kene lho kene piye-piye. Iku jare sapa lan iki terus dokter pun normal sedanten kok. Mergo dicek sedanten iki pun normal pun mboten cara gula niki pun mboten wonten. Penyakit gula mboten wonten. Tapi kok isih koyok ngene dengkule. Dengkule kula terangne iku ngono mergo pankreas. Pankreas iki sing ngatur munggah mudune gula. Lek pankreasnya gak normal, ya lek dipangani gula akeh, gulane munggah, dipangani gula mudun, gulane kurang ya, gulane mudun. Niku abae perkawise kados ngonten niku. Kadang-kadang lek dahare kathah, gulane naik, nikine kados abot. Pol abote. Tapi lek kurangan gula enteng, sampai mboten gadah tenaga. Didamel ngenten mboten saged, mboten kiat. Akhirnya dibetul tenggene spesialis gula tenggene Jember mereka diterapi enggak mantan diterapi ini ku waras tapi saya waras ini pun bisa lunggu, bisa ngadeg tapi lihat terapi ini wis mandek telung dino balik malih biasanya wangsul saking Jember tenggeria ini ku telung dino ini ngomah kumat neh akhirnya ditengeri kali wong-wong oh pendak ning omah iki berarti kumat penyakite. Lah iki dikirim wong iki omahe gak resik. Kacau iki wong-wong. Ternyata kula jagongan kali dokter waktu teng Buro niku. Dokter itu hanya bisa menangani penyakit yang sifatnya bakteri. Nek dicokot uwoh virusnya dipateni niku saged. Dokter niku saged. Dicokot uwoh terus kena beling niki bakteri ini dipateni sakit tapi lek untuk organ niki mboten sakit dokter dereng wonten sejarah sing mencatat tenggene kedokteran loro jantung terus diobati mari dereng wonten mesti cantok ginjel niku nggih ngoten wis niku dokter niku ciri khasnya ngoten akhirnya abai kula usuli dipeto teng tabib mawon bu. Mereka lihat di sini kitab itu topik bisa nambahani topik bisa nambahani akhirnya dibetulkan topik ini mumpun rodok mari niku penyakitnya ternyata pankreas. Berkobong tua kudu diimbangi kali olahraga, pola makan yang baik, kali obat. Tegese obatnya kudu normal, lek loro iki sik nang diobati. Niku lek pon tua. Tapi lek sik enom penyakit dijarne mawon, kena penyakit nopo dijarne. Niku sel sing ngene tubuhe pon duwe obate dhewe. Niku lek sik enom, makane wong enom niku mbok kena penyakit dijarne ae wis. Mari-mari dulu, tapi suwi biasanya. Dia orang kedisian mati. Tapi lek tuwek niku pun kedah pola hidup yang sehat. Lah abah niki ngurusi rutinan kan pun 27 tahun. Makan tidak teratur, tidur tidak teratur. Mbok turune niku sak mereme, mangan nggih sak nyandake, istirahat yo sak ketemune. Selama 27 tahun kados ngoten niku akhirnya nggih wajar lek penyakitnya kaya ngeten iki. Salah satu kesimpulane dokter niku krana lek dengkule niki krana salah ndeleh posisi sila. Jadi posisi sila niki salah, sering salah. Lek dilakoni setahun, rong tahun ora apa-apa. Tapi wis 27 tahun salahe. Akhirnya dengkule kados ngoten niku makane. Sak niki tasih teng Jember. Insya Allah dalu niki badhe teng Jombang. Dumo wangi perkembangannya pripun. Kula nyuwun pandongane mawon mugi-mugi inggal saras. Mugi-mugi kita sedaya kelebu sambungan mata rantai kekasih Gusti Allah. Tetap beriman badhe ati selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.